Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah karya al-syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatul alaih. Kata beliau di sini, fadlu surat al-fatihah, keutamaan surat al-fatihah. Yang pertama kata beliau, al-fatihatu a'zamu suratin fil Qur'an. Surat al-fatihah itu merupakan surat yang paling besar dan paling agung dalam Al-Quran Al-Karim. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, Abu Sa'id ibn Rafi' ibn Mu'alla, ibn al-Mu'alla, nah barakallahu fikum, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. Thumma qala lahu alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah menyatakan kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu, memberitahukan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepadanya alhamdulillah rabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dan paling besar di dalam Al-Quranul Karim, karena juga dikenal dengan surat apa kemarin? Ar-Ruqyah, kan itu surat yang dipakai untuk meruqyah. Naam. Yang kedua, kisatul ladig, tufidu kisah orang yang disengat oleh binatang berbisa. Ini kisahnya dalam hadis Bukhari barakallahu fikum, hadisnya Abi Sa'id al-Khudri. Nah, kisahnya hadisnya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika para sahabat saat itu melakukan perjalanan safar, kemudian melalui suatu kampung. Akhirnya para sahabat pengen kalau seandainya penduduk kampung itu menjamunya sebagai tamu gitu, tapi mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan pembesar kaum tersebut di kampung tersebut disengat oleh binatang berbisa. Akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat tadi dan mengatakan, apa kalian punya ruqyah ya, yang bisa menyembuhkan nam pembesar kami, istilahnya pemimpin mereka itu, sayyidnya kaum, maksudnya pemimpin kaum di kampung tersebut. Kemudian mereka mengatakan, naam, iya, kami punya. Akhirnya mereka apa? Mereka pun membacakan surat Al-Fatihah. Dan ternyata Allah Ta'ala takdirkan sembuh pembesar kaum tersebut atau pemimpin kaum tersebut, sembuh. Akhirnya dalam riwayat yang berbeda-beda, segenap para sahabat tadi ingin diberi upah daging kambing. Akhirnya mereka bermusyawarah terlebih dahulu, kami tidak akan menerima sampai kami ajukan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya diajukan kisah tersebut kepada Rasulullah, bahwasannya nah, telah terjadi apa yang terjadi tadi, yaitu pemimpin kaum disengat binatang berbisa, kemudian minta diruqyah, akhirnya diruqyah dengan surat Al-Fatihah, sembuh. Setelah minta isyarat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengizinkan, nah, ambil saja upah yang diberikan kepada kalian tadi, dan sisakan bagianku masuk dalam bagian kalian. Maksudnya itu, nah, barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengizinkan. Syahidnya di situ adalah apa? Surat Al-Fatihah. Nah, dipakai untuk meruqyah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh. Kemudian apa? Ketika meruqyah barakallahu fikum, kita harus yakin bahwasannya surat Al-Fatihah itu bukan semata-mata yang menyembuhkan. Paham ya? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Fatihah itu hanya salah satu sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab, diantaranya apa? Nah barakallahu fikum disembuhkannya penyakit tadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sebab-sebab yang Allah Ta'ala letakkan itu jangan sampai antum atau kita jadikan sebagai sumber utama penyembuh, itu bukan. Hanya sebab. Yang namanya sebab ya kita katakan sebab. Paham ya? Antum minum obat misalkan sakit, demam, flu atau pusing, minum obat. Nah, yang menyembuhkan antum obat itu atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya apa? Sebab. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu lahu dan illa wa anzalallahu syifa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, li annallaha, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu da'an, Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, illa wa anzalallahu syifa, melainkan Allah Ta'ala menurunkan padanya apa? Penawarnya, obatnya juga. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan, wah pokoknya anak kalau enggak minum paracetamol itu enggak sembuh. Jangan gitu. Jadi akhirnya menggantungkan kesembuhan pada paracetamol tadi itu. Siapa paracetamol itu? Obat, nama obat ya. Na'am barakallahu fikum, maksudnya itu hanya sebab saja gitu loh. Terkadang orang minum obat itu pun enggak sembuh. Karena yang hakiki yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kisahul ladzi tufidu, kisah orang yang sengat binatang berbisa tadi memberikan faedah annaha syafiyatun kafiyatun. Maksudnya bagaimana? Kisah tersebut memberikan faedah surat Al-Fatihah yang dibacakan di situ. Nam anha syafiyatun kafiyatun. Bahwasannya surat Al-Fatihah tersebut, ruqyah tersebut adalah syafiyah, bisa menyembuhkan. Kafiyah cukup. Wa annaha ruqyatun wa qad rawahu Al-Bukhari. Dan bahwasannya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi kalau antum disuruh ruqyah orang dan antum enggak punya hafalan banyak, yang paling inti antum bacakan surat Al-Fatihah. Datang bismillah, dibacakan surat Al-Fatihah. Kalau seandainya antum datangnya itu di rumahnya banyak gambar-gambar makhluk nyawa, ya kita ngomong pelan-pelan atau dengan cara yang halus suruh nurunkan gambar tadi itu, atau kalau bisa suruh nanti diamankan gitu, dihilangkan gambar-gambar tadi, karena terkadang pengaruh seperti itu. Pengaruh ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian dalam ruqyah hindari yang namanya na'am memperbanyak percakapan dengan jin yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ketika orang itu meruqyah, jin yang diajak bicara itu ada rukhsah, keringanan di situ. Ada fursah, kesempatan. Kesempatan untuk dia biar enggak panas. Karena antum ada ngobrol, dia enggak panas dia. Tapi kalau antum bacakan terus, dia akan kemanasan. Oleh karena itu terkadang jin itu bicara terus. Tolong berhenti dulu, tolong jangan dilayani, langsung bacakan terus. Karena dengan bacaan itu nanti, nah kalau seandainya dia jin adalah jin yang sudah masuk Islam kemudian tobat dan jin yang baik, dia akan keluar sendiri. Tanpa perlu antum apa ajak bicara. Karena terkadang kalau diajak bicara banyak alasan, banyak gitu, wah bacaannya jelek. Terkadang ngajak juga jin itu. Seperti itu memang terjadi ya. Jadi yang membacakan ruqyah tadi diajak oleh jin tadi. Wah bacaanmu jelek, tajwidnya keliru semua. Akhirnya yang bacakan minder, takut. Enggak keluar-keluar. Jadi termasuk salah satu adab dalam ruqyah, upayakan semaksimal mungkin jangan dilayani apa untuk mengajak bicara jin yang ada di dalam tadi itu. Biarkan saja, bacakan terus. Nanti akan kepanasan dia. Nah, seperti itu, jangan diberikan apa? Fursah, yaitu keringan kesempatan untuk apa? Berbicara dan akhirnya dia tidak nah barakallahu fikum, nah berpengaruh ruqyahnya tadi. Berikutnya yang ketiga, inna qira'ataha ruknun min arkanis shalah lil imam wal munfarid. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat bagi imam dan munfarid, orang yang sendirian. Karena Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimahullah taala, beliau termasuk salah satu imam yang berpendapat bahwasannya bagi makmum nam itu bukan rukun tapi wajib. Paham ya? Baca surat Al-Fatihah bagi makmum itu bukan rukun tapi wajib. Paham ya? Walaupun yang radhiya wallahu alam, sebagaimana keumuman hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu umum mau makmum ataupun munfarid ataupun imam. Artinya apa? Tidak ada salat bagi seorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Adapun hadis yang lafadznya bahwasannya bacaan imam itu adalah bacaan makmum itu sendiri, maksudnya kalau imam sudah baca makmum enggak perlu baca, itu fihi kalam. Hadisnya itu diperbincangkan para ulama tentang kesahihannya. Jadi bacaan imam Nah, disebutkan dalam hadis itu adalah bacaan makmum. Jadi kalau imam sudah baca, makmum enggak perlu baca. Tapi itu pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu bukan rukun bagi makmum. Tapi yang rajih lafadznya umum. Jadi makmum, munfarid ataupun imam, nah baca surat Al-Fatihah adalah rukun arkanus shalah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kita lihat berikutnya, wahiya wajibatun fi haqqil makmum. Kata beliau, wala tatimmu shalatu illa biha. Tidak sempurna sholatnya seorang kecuali dengan surat Al-Fatihah tadi. Jadi jangan sampai terluputkan ya. Baca surat Al-Fatihah. Naam barakallahu fikum. Naam, jangan sampai terluputkan. Maksudnya apa? Maksudnya antum ketika benar-benar sholat menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, ingat. Ketika awal kali takbir Allahu Akbar, sempat baca doa istiftah, bagus baca. Paham ya? Kalaupun tidak sempat, sempatkan rukunnya. Sempatkan rukunnya yaitu apa? Surat Al-Fatihah tadi. Jangan cuma diam saja, kemudian takbir pun juga diam, kemudian rukuk enggak baca apa-apa, sujud juga enggak baca apa-apa, setelah salam baru salam misalkan. Itu kurang tepat. Paham ya? Bisa dikatakan salatnya enggak diterima kalau seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa hiya wajibatun fi haqqil ma'mum. Ini pendapat beliau, bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib bagi makmum, bukan rukun, wajib. Paham ya? Bukan rukun tapi wajib. Berarti kalau seandainya terluputkan dia enggak baca misalkan, itu salatnya sah saja. Paham ya? Tapi kalau rukun kan enggak sah. Kalau rukun kan enggak sah. Mau enggak mau harus ditunaikan karena rukun. Naam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, "Man shalla salatan lam yakra fiha bi ummil Qur'an." Perhatikan baik-baik. "Man shalla salatan lam yakra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun." Yang mana khidaj ya, kalau dalam lafadznya itu khidaj itu ya. Nah, tiga kali salatan ghairu tamam. Ghairu tamam maksudnya khidaj itu penjelasannya itu tidak sempurna, itu maknanya. Artinya man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yakra fiha bi ummil Qur'an, kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya tidak sempurna. Penjelasannya mana? Setelahnya ghairu tamam, tidak sempurna. Paham ya? Jadi upayakan semaksimal mungkin dibaca tadi itu surat Al-Fatihah. Rawahu Muslimun, dari hadisnya Nam Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mafhum salah ya? Berikutnya. Ma yustafadu min surat Al-Fatihah, yang bisa dipetik faedah dari surat Al-Fatihah. Pertama, qiraatul Fatihah ruknun min arkanish shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dibaca. Wa hadza fi haqqil imam wal munfarid, ya kan? Karena beliau menguatkan kalau untuk makmum itu bukan rukun tapi wajib. Akhirnya beliau mengatakan, "Wa hadza, rukun ini fi haqqil imam wal munfarid." Pada haknya imam dan munfarid. Munfarid itu orang yang salat sendirian. Maksudnya ya, imam yang mimpin, makmum yang di belakangnya. Apa masalah ya? Inna maju'ilal imam liyuktamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbar fakabbiru. Apabila imam takbir Allahu Akbar, takbirlah kalian. Tapi kalau bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Antum mengikuti lagi ucapannya enggak? Hah? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika takbir, takbirlah kalian. Allahu Akbar, kita takbir juga Allahu Akbar. Ya. Ketika bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah, antum ikut mengucapkan sami'allahu liman hamidah atau tidak? Nah terus? Baca apa antum? Rabbana walakal hamd. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Kalau imam sama munfarid itu dua-duanya syariatkan ucapan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum yang dia tirukan itu apa selain ucapan sami Allahu liman hamidah tadi itu? Maksudnya jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, antum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd, jangan ditirukan sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Karena sebagian orang ada ya, mungkin antum kan dengar atau apa di samping antum atau dekat antum, itu keliru kalau imam makmum yang ngikutin bacaan imam masalah sami Allahu liman hamidah. Karena dalilnya apa? Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fa qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Apabila imam membangkitkan kepalanya dari ruku' kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah kalian wahai makmum rabbana wa lakal hamd. Bukan ngikuti sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Bukan ngikutin sami Allahu liman hamidah. Naam. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, amma fi haqqil ma'mum wajibatun 'ala sahih fi sirriyah wal jahriyah. Ini pendapat beliau ya, rahimahullah. Adapun untuk hak makmum membaca surat Al-Fatihah bukan rukun tapi wajib menurut pendapat yang sahih berdasarkan pendapat beliau. Baik dalam surat sirriyah, salat sirriyah itu salat yang apa, Talha? Salat sirriyah, salat jahriyah itu apa bedanya? Salat sirriyah salat yang dibaca bacaannya pelan. Kalau jahriyah yang dikeraskan. Nah, kata beliau bagi makmum itu wajib bukan rukun baik dalam salat sirriyah maupun salat jahriyah. Ketiga, tadammanatis surah surat Al-Fatihah ini terkandung mattafaqa alaihi salaful ummah wa aimmatuha minal qawaidil lati tujibul iman bi asma'illahi wa sifatih. Perhatikan baik-baik. Surat ini terkandung apa yang telah disepakati oleh para salaful ummah, pendahulu umat ini. Wa aimmatuha, dan juga apa yang disepakati oleh para imam umat ini. Minal qawaid, berupa kaedah-kaedah allati tujibul iman, yang mengharuskan untuk beriman bi asma'illahi wa sifatih, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yusbituna ma asbathahu Allah li nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka, siapa mereka ini? Para salafun as-salih, para pendahulu kita yang saleh, mereka menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Nama sifat itu mereka tetapkan. Dan apa? Dan mereka meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Apa maksudnya itu ya? Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Naam. Min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Apa tahrif itu? Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Tangan dikatakan bukan tangan tapi nikmat. Nah, itu tahrif namanya. Wa jaa'a rabbuka, telah datang Rabbmu, itu yang datang bukan Rabb. Yang datang itu malaikatnya, utusannya. Ini namanya tahrif. Karena apa? Memalingkan apa? Makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Adapun kalau mengubah makna dari zahir lafadznya dengan dalil, itu namanya apa? Tafsir. Paham ya? Bedakan ya. Kalau tahrif itu mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, ini tercela. Itu namanya tahrif. Kalau tafsir dengan dalil, pengubahannya dengan dalil. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Seperti misalkan barakallahu fikum habibakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi ini bukan salat. Paham ya? Nah, tapi apa sallu 'alaihi maksudnya? Maksudnya mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan penduduk langit. Paham ya? Selawat. Paham maksudnya ya? Doa artinya di situ. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Hakikat itu macam-macam, ada hakikat secara apa? Bahasa, ada hakikat secara nam istilah syariat, ada hakikat secara apa? Urfiah, tradisi atau adat. Apa maksudnya itu ya? Jadi hakikat disesuaikan dengan tempatnya. Berikutnya, wala tashbih, tidak boleh juga, na'am barakallahu fikum, tidak pula apa? Ada tashbih, penyerupaan. Sebenarnya kalau sudah tamsil itu enggak perlu tashbih lagi sudah. Paham ya? Nah, karena tamsil itu jelas yang ditiadakan tamsil, kalau tashbih ada gitu loh. Apa maksudnya? Tapi karena kalau tashbih itu menyerupakan tidak dari semua sisi. Paham ya? Tapi kalau tamsil menyerupakan dari semua sisi, nah itu diharamkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kamitslihi tamsil. Paham ya? Tidak ada sesuatu apapun dari seluruh sisinya yang serupa dengan Allah taala, enggak ada. Kalau tashbih ada enggak tashbih? Sisi keserupaan ada enggak? Ada. Apa? Nama. Ingat-ingat, kaidah tadi lewati. Nama itu pasti ada keserupaannya. Allah taala punya tangan tidak? Punya tangan. Hamba juga punya tangan. Sama-sama namanya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Itu tasbih. Paham ya? Jadi wajhul musyabah, sisi keserupaan itu ada. Cuman tidak dari seluruh sisi, hanya nama saja. Nah, karena kaidahnya apa kaidahnya? Ingat jangan kaidahnya. Bahasa Arabnya apa kaidahnya itu? Sama nama tapi tidak sama zat dan hakikatnya. Antum, Yusuf, Khalid, Fidzawat, Ayo, Ahsan. Naam, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Ini dihafal kaidah penting ini. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mahum soal ini? Mahum. Naam, jadi namanya sama. Paham ya? Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sekarang saja contohnya, antum tahu gajah enggak antum, Abdurrahman? Tahu gajah antum? Naam, gajah. Jangkrik, tahu jangkrik antum? Nah, gajah itu punya tangan enggak secara globalnya gitu? Nah, iya kan? Jangkrik sama nama-namanya apa? Tangan. Tapi tangan gajah sama enggak tangan jangkrik? Enggak sama. Padahal sama-sama namanya apa? Tangan. Kaidah tadi dihafalkan, kaidah tadi. Sama nama itu enggak mengharus sama zat dan hakikatnya. Itu sudah kaidah penting itu, dalam artian bisa dikatakan akurat gitu loh. Nah, terkadang antum jumpai sama-sama madu. Sama-sama madu. Ini namanya apa? Madu. Yang ini juga madu. Ternyata ini madu campuran, ini madu murni misalkan. Sama-sama namanya apa? Madu gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, hakikatnya berbeda. Nah, sama-sama jubah. Panjang juga. Tapi yang ini haramain misalkan. Yang ini jubah dafah misalkan. Sama-sama jubah tapi beda hakikatnya. Mahum salah ya? Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Barakallahu fikum. Wala tamsil. Ini yang kita maksudkan. Maksudnya tanpa mentamsil. Karena tamsil itu jelas haram. Karena tamsil itu menyerupakan dari apa tadi? Seluruh sisinya. Sama semuanya. Nah, itu diharamkan. Kalau tashbih, nah, sisi keserupaan itu ada gitu loh. Ada tapi dari sisi nama ternyata. Paham ya? Keserupaan dari sisi nama. Wala taknyif. Tanpa membagaimanakan menggambarkan. Ini juga haram. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan beberapa perkara, tanpa mentahrif, tanpa mentamsil, tanpa mentaknyif. Na'am barakallahu fikum. Aywa. Paham maksudnya ya? Aywa na'am. Taknyif itu menggambarkan. Menggambarkan dan juga membagaimanakan. Allah taala turun ke langit dunia. Turunnya itu seperti turunnya orang dari mimbar. Aywa. Turunnya seperti turunnya seorang khatib dari mimbarnya. Ini namanya taknyif, menggambarkan. Haram enggak ini? Haram. Enggak diperbolehkan. Kita harus meyakini Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana, Abdullah? Wallahu wallahu alam. Makna turunnya bagaimana maknanya? Makna turun itu apa maksudnya? Ada maknanya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada nanti mufawidah. Kelompok sesat juga. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya sepertiga malam terakhir. Paham ya? Setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Makna turun itu apa? Ya, jangan digambarkan nanti malah keliru. Makna turun itu apa, Usama? Makna turun? Hah? Apa? Apa? Itu jangan maknakannya dari gitu. Turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja. Itu paling selamat sudah. Paham ya? Jadi nuzulun hakikiyun ngan nyali ku bijalalah. Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Yang kita tiadakan itu bagaimananya? Maknanya harus kita tetapkan. Allah taala punya tangan enggak? Asif, punya tangan. Apa makna tangan itu? Ya, tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih tangannya? Wallahu a'lam. Cara jawabnya gitu. Sebagaimana ungkapan al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa al-istiwa?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah ma'lum, diketahui maknanya itu tahu. Al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap. Paham itu ya? Kemudian apa? Berikutnya kata beliau, "Wal na'am barakallahu wal kaifu majhul." Bagaimananya istiwanya itu majhul, kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tadi tentang masalah bagaimana istiwanya itu bid'ah. Paham ya? Oleh karena itu yang kita serahkan kepada Allah taala kaifiyahnya atau maknanya? Kaifiyahnya. Adapun maknanya kita tetapkan enggak? Menetapkan yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mahfum soal ini Abdullah. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau fayuminuna masalan li annahu rahmanur rahim, dzur rahmatil lati ittasafa bihi biha. Mereka mengimani sebagai contoh bahwasanya Allah taala adalah Rahman, zat yang Maha Pengasih, Rahim, zat yang Maha Penyayang, dzur rahmati, zat yang memiliki kasih sayang, allati ittasafa biha, yang Allah Subhanahu wa taala tersifati dengannya, wa annahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kullasyai', dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang Maha mengetahui, zat yang memiliki ilmu, yang mengetahui segala sesuatu. Jadi nama dan sifat itu harus kita tetapkan. Jangan seperti kelompok sesat siapa kemarin? Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan apa? Yusha. Enggak punya nama dan sifat itu Jahmiyah. Jangan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah taala barakallahu fikum. Apa? Mengatakan apa? Nama tapi tanpa sifat. Naam. Kami nama tapi tanpa sifat. Allah taala itu alimun bila ilmin. Qadirun bila qudrah, itu seperti itu. Allah musta'an. Jangan seperti Asy'ariyah yang menetapkan cuma berapa kemarin? Husain Asy'ariyah. Cuma 7 saja katanya. Nama dan sifat cuma 7 saja. Tanya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah taala punya nama dan sifat tanpa nah kita ketahui berapa jumlahnya, maksudnya banyak sekali. Naam barakallahu fikum. Wa annahu qadirun dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai', dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu, memiliki kemampuan yang naam barakallahu fikum, mampu terhadap segala sesuatu. Yang terakhir, tadhammanat ma'na al-ibadah wa annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Ini kemarin yang belum hafal siapa kemarin? Antum sudah hafal? Mana ibadah? Sebutkan. Di kulima. Minal aqwal adh-dhahirah. Ayo, nanti diulang-ulang. Kemarin nanti belum ya? Ayo. Minal aqwal ayo antum naam, itu definisi ibadah. Definisi ini siapa yang mendefinisikan kemarin? Ah Yusuf, siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Terkandung makna ibadah, wa annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup setiap perkara yang Allah telah cintai dan Allah telah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Definisi itu dihafal. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu salam dan afiyah. Cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.